suaminya, wa ya la tastaghni anha, la tastaghni anhu, padahal dia membutuhkan suaminya, padahal dia membutuhkan nafkah suaminya, menggantungkan nafkah kepada suaminya, dan dia tidak pernah bersyukur kepada suaminya. Dia kena Nasa'i, kata Dzahab sanadnya sahih. Dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, man kharajat min baiti zaujiha, seorang perempuan yang keluar dari rumah tanpa izin suami, la'anat al-malaika, maka dia dilaknat oleh para malaikat, hatta tarji'a, sampai pulang, au tatuba, atau sampai bertobat. Maka seandainya hadis ini sahih, maka hadis dalil tegas atau bahkan menunjukkan dosa besarnya seorang istri yang keluar rumah tanpa izin suami. Dan jika tidak, maka dalil untuk keluar rumah harus izin dengan suami adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para perempuan untuk minta izin pada suaminya ketika mereka hendak pergi ke masjid untuk salat. Untuk pergi ke masjid untuk salat saja Nabi perintahkan untuk minta izin, apalagi pergi ke warung atau yang lainnya, famim babil aula. Maka tentu lebih layak untuk ada perintah untuk minta izin. Dan dalam masalah ini terdapat banyak hadis. Kemudian perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin berkaitan dengan seputar masalah ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang suami memanggil, mengajak istrinya ke tempat tidur, maka dia menolak untuk datang, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi atau hingga dia kembali kepada suaminya. Maka hal ini menunjukkan bahasanya ada kewajiban bagi seorang istri jika diajak oleh suaminya, ketika suaminya ingin menyalurkan hajatnya kepada istrinya, hendaknya istri ini punya kewajiban untuk meresponnya, kecuali jika memiliki udzur syar'i. Contohnya misalnya dia sakit, yang dengan sakitnya tersebut dia tidak mampu untuk menuruti permintaan suaminya. Dan kalau sakitnya sakit yang tidak menghalangi, maka ini juga bukan udzur. Nah, ada panu dikit, maka ini bukan udzur. Pusing sedikit dan masih bisa, maka ini bukan udzur. Atau dia memiliki udzur yang menghalanginya untuk datang ke tempat suaminya, ke tempat tidur suaminya, maka ini hukumnya tidak mengapa. Jika tidak ada udzur, maka wajib atas seorang istri untuk datang dan untuk merespon panggilan suaminya. Jika hal ini demikian Nabi katakan berkaitan dengan hak suami yang menjadi kewajiban istri, maka demikian pula sepatutnya bagi seorang suami jika melihat istrinya itu menginginkan untuk berhubungan badan, tamattu, untuk bersenang-senang dalam artian hubungan badan, maka sepatutnya seorang suami untuk merespon apa yang diinginkan oleh istrinya, untuk mempergaulinya sebagaimana seorang istri punya kewajiban untuk mempergauli dan memenuhi ajakan suaminya, dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, wa asiruhunna bil ma'ruf, adalah kalian mempergauli mereka, istri-istri kalian, dengan cara yang sepatutnya. Di antara bentuk ma'asarah bil ma'ruf adalah suami memenuhi kebutuhan biologis istrinya. Kemudian hal yang lain yang tadi kita baca, itu seorang perempuan, seorang istri tidak diperbolehkan untuk berpuasa, itu puasa sunnah, ketika suaminya di rumah, kecuali dengan izin suaminya. Dan seorang istri tidak boleh memberikan izin kepada seseorang untuk masuk ke dalam rumah suaminya, kecuali dengan izin suaminya. Berkaitan dengan masalah puasa, maka puasa ada dua macam. Ada puasa yang hukumnya wajib. Maka untuk puasa wajib, yaitu puasa Ramadan, maka istri boleh berpuasa tanpa izin suaminya. Bagaimana jika puasa qadha? Maka nanti ada rinciannya. Kemudian puasa tatawwu, puasa sunnah, maka seorang istri tidak boleh puasa ketika suami ada di rumah kecuali dengan seizin suaminya. Adapun jika suaminya itu ghaiban pergi, maka seorang istri itu merdeka. Artinya kalau mau puasa silakan puasa. Akan tapi jika suaminya itu syahid dan ada di rumah, maka dia tidak boleh puasa. Kenapa? Karena boleh jadi suaminya ini mengajak istrinya untuk memenuhi hajatnya, hajat biologi suami. Padahal ketika itu istri dalam keadaan puasa, maka terjumuslah, jatuhlah suami dalam kesulitan. Demikian juga istri terjumus dalam fiharat dan dalam kesulitan. Mau dibatalkan ini puasa, mau dipenuhi ini puasa, namun mau ditolak ini ajakan suami. Akan tapi jika puasanya adalah puasa wajib, maka tadi jika itu puasa Ramadan maka boleh tanpa izin suami. Gimana kalau puasanya puasa qadha? Maka kalau puasa qadha maka dirinci, maka perlu dirinci. Laukan alaiha ayam, jika dia punya utang puasa beberapa hari Ramadan dan tidaklah tersisa untuk tiba Ramadan berikutnya kecuali dengan sekedar hari-hari itu, maka wajib atas perempuan ini untuk berpuasa baik suaminya mengizinkan ataukah tidak mengizinkan. Misalnya seorang perempuan dia punya kewajiban, punya utang puasa Ramadan 10 hari dan tidaklah tersisa hari-hari kecuali tinggal 10 hari. Setelah 10 hari ini Ramadan kedua datang, Ramadan berikutnya datang, maka tasum, maka perempuan ini wajib puasa meskipun tidak diizinkan oleh suaminya, karena ini adalah kewajibannya. Ini kalau harinya sudah ngepas, ini punya utang 10 hari Ramadan, tinggal 10 hari lagi Ramadan, maka tidak ada kewajiban minta izin pada suami. Amma idza kana 'alaiha asratu ayyam, akan tapi jika seorang perempuan punya utang 10 hari dan hari-hari menuju Ramadan berikutnya itu masih 1 bulan atau 2 bulan atau lebih dari itu, maka suami punya hak untuk melarang istri untuk berpuasa, sehingga tidak halal bagi istri untuk berpuasa kecuali dengan izin suami. Hal ini dengan pertimbangan karena waktunya masih wasik, masih longgar. Maka jika waktunya wasik, masih longgar, maka tidak sepatutnya bagi seorang perempuan untuk mempersulit suaminya. Maka jika suaminya mengizinkan dan merelakan dan menyetujui, maka ini tidak mengapa. Namun jika tidak, maka jangan. Dan jika puasa itu adalah puasa wajib, maka haram bagi suami untuk membatalkan puasa istri dengan hubungan badan. Meskipun ini adalah dan jika suami itu telah memberikan izin, maka haram bagi suami untuk membatalkan puasa istri. Karena dia telah mengizinkan istrinya untuk berpuasa. Atau saya ulangi, maka jika istri itu berpuasa puasa wajib setelah dapat izin suaminya, yaitu dia puasa qadha dan dia dapat izin dari suaminya, maka setelah itu maka suami tidak boleh berubah pikiran, tidak boleh berubah pikiran dan membatalkan puasa istri dengan hubungan badan karena dia telah mengizinkan istrinya untuk berpuasa. Waqad syara'at, dan puasa, istri ini pun telah mulai melakukan puasa wajib. maka istri ini punya kewajiban untuk menyelesaikan puasanya. Namun in kana tatawuan, namun jika puasanya adalah puasa sunnah, maka suami boleh berubah pikiran, boleh berubah pikiran. Maka suami punya hak untuk dan boleh menyetubuhi istrinya, meskipun hal ini menyebabkan batalnya puasa istri, karena puasa sunnah itu tidaklah ada keharusan untuk diselesaikan. Maka ini berkaitan dengan masalah berubah pikiran. Setelah diizinkan kemudian berubah pikiran, gimana hukumnya? Maka dirinci, jika telah mengizinkan puasa, mengizinkan istri untuk puasa, wajib misalnya qadha. Qadha dalam waktu yang muasa, qadha yang waktunya masih longgar, telah dapat izin dan telah mengizinkan, maka tidak boleh berubah pikiran. Kalau qadha-nya qadha yang mudhayyak, sudah pas tinggal 10 hari, ya, maka istri boleh nolak dan wajib nolak. Karena jika dia menuruti, maka dia dosa karena ini puasa wajib, dan nanti dia akan puasa Ramadannya, utang Ramadannya tidak selesai. Maka dia juga tidak menunaikan kewajibannya untuk menyelesaikan puasa Ramadan sebelum tiba Ramadan berikutnya. Maka untuk berubah pikiran dirinci, maka jika puasa yang diizinkan oleh suami adalah puasa wajib, misalnya puasa qadha, maka tidak boleh berubah pikiran. Akan tetapi jika puasa yang diizinkan oleh suami untuk dilakukan istri adalah puasa sunnah, puasa yang tidak wajib, maka suami boleh berubah pikiran dengan pertimbangan karena puasa wajib, puasa sunnah itu tidak harus diselesaikan. Dan nanti dijelaskan tentang masalah puasa qadha, apakah wajib untuk mendapatkan izin suami ataukah tidak, maka dirinci tergantung hari-harinya sudah ngepas sama tidak. Kalau hari-harinya sudah ngepas, maka wajib puasa baik diizinkan oleh suami ataupun tidak. Namun jika masih longgar, maka sepatutnya minta izin kepada suaminya. Dan suami boleh melarang istri untuk berpuasa karena waktunya masih longgar. Akan tetapi seandainya istri mengatakan, engkau telah mengizinkan aku, maka ini berarti mengizinkan aku untuk puasa, maka ini berarti janji darimu, engkau tidak akan membatalkan puasaku, maka wajib atas suami untuk memenuhi janji, dan haram baginya untuk merusak dan membatalkan puasa istrinya, karena Allah mengatakan, wa'ofu bil ahdi, penuhilah janji, innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, artinya jika suami itu mengizinkan istri untuk puasa dengan puasa sunnah, maka kemudian dia di tengah hari dan dia berubah pikiran, maka pada asalnya dia punya hak untuk membatalkan puasa istrinya. Namun ini dia punya hak jika istrinya rela, dia bisa menyetubuhi istrinya jika istrinya rela. Jika istrinya tidak rela, dia menagih janji, loh tadi kan dan izinkan, berarti itu janji untuk tidak membatalkan puasaku. Dia tidak rela dan nagih janjinya, maka tidak boleh karena pertimbangan memenuhi janji. Dan pada asalnya boleh, karena ada pertimbangan wajibnya memenuhi janji, maka jadinya tidak boleh. Sedangkan sabda Nabi, seorang perempuan, seorang istri tidak boleh mengizinkan untuk masuk ke dalam rumah suaminya kecuali orang-orang yang diizinkan oleh suaminya, maka artinya adalah seorang istri tidak boleh memasukkan seseorang ke dalam rumah kecuali dengan izin suaminya. Maka jika suaminya melarang istrinya untuk memberikan izin, maka istri ini tidak boleh memasukkan ahad dan muayyan orang tertentu untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Misalnya suaminya mengatakan, saya tidak rela si fulan atau si fulana masuk ke rumah ini. Karena jika dia masuk ke sini cuma ngajak kamu riba atau yang lainnya misalnya, maka haram bagi istri untuk memasukkan orang yang tersebut yang dimaksudkan ke dalam rumah. Nah, ini di sini dikatakan dalam hadisnya tadi bunyinya wala ta'zan fi baitihi ila bi iznihi. Tidak boleh memberikan izin kepada seorang pun untuk masuk ke dalam rumah rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Maka istri wajib taat. Kenapa wajib taat dan tidak boleh memasukkan orang yang dimaksudkan ke dalam rumah? Maka Ibnu Utsaimin mengatakan ilahnya li'anal baita lahu, karena itu adalah rumah suami. Boleh jadi dimiliki suami atau dikontrakkan oleh suami. Gimana kalau suami numpang sama rumah istri? Kan di sini kata Ibnu Utsaimin ilahnya adalah li'anal baita lahu, karena rumah itu adalah rumah suami. Maka alasannya itu, maka wajib untuk ditaati. Maka jika kalau rumah itu bukan rumah suami, suami berada di rumah istri, maka melihat, maka dirinci. Jika ini beralasan dan dengan alasan-alasan yang baik dan masih dalam masalah ma'ruf, maka ada wajib ada ketaatan dalam hal yang ma'ruf. Namun jika alasannya itu tidak beralasan atau bahkan bukanlah satu hal yang ma'ruf, maka tidak ada kewajiban untuk taat. Lebih-lebih lagi ini bukan rumah suami. Namun kalau ini rumah suami, ketika suami melarang meskipun tanpa alasan, pokoknya saya enggak suka. Nah, pokoknya saya enggak suka. Keluar senjatanya. Pokoknya saya enggak suka, saya enggak mau dia kesini. Maka wajib taat, karena ini rumah suami, meskipun tidak beralasan. Akan tapi jika suami itu adalah wasi' as-sadri, adalah seorang yang lapang hatinya, dia tidaklah terlalu memikirkan siapa yang mau datang, ya silahkan. Orangnya sudah diketahui adalah orangnya itu adalah memang longgaran. Apa-apa ya boleh, selama enggak aneh-aneh. Maka tidak ada kewajiban untuk minta izin likul wahid untuk setiap orang yang hendak datang. Maka apakah harus setiap ada tamu, apakah harus minta izin ini bisa diterima ataukah tidak? Maka ini melihat kondisi suami. Kalau suaminya itu orang yang kaku, kebetulan dapat suami orang yang kaku, pokoknya semuanya harus minta izin sama saya harus tahu siapa yang mau datang, ada perlu apa, maka harus minta izin. Namun kalau suaminya adalah orang yang longgar, orang yang apa-apa ya boleh. Kok tahu punya dapat suami kayak gitu, ya maka tidak perlu minta izin, tidak apa-apa. Sudah ada tanda ridho. Kalau sudah ada tanda ridho, maka tidak harus minta izin. Kemudian dosa besar yang ke-43 adalah qati'u rahim, memutus hubungan kekerabatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arhama. Dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah yang kalian saling meminta dengan menyebut namanya. Wal arham, dan alham di sini ada dua qiraah, ada yang baca arhama dan ada yang baca arhami. Kalau arhama maka kembali kepada Allah, ittaqullaha wattaqul arhama. Maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah yang kalian saling meminta dengan menyebut namanya, dan adalah kalian hati-hati dan menjaga hubungan kekerabatan. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsitu fil ardi wa tuqati'u arhamakum. Maka apakah asaitum boleh jadi jika kalian berkuasa, kalian akan tufsitu fil ardi, kalian akan berbuat kerusakan di muka bumi, wa tuqati'u arhamakum, dan kalian akan memutus hubungan kekerabatan kalian. Ulaika alladziina la'anahumullah, mereka lah orang-orang yang Allah laknat. Fa'asammahum, maka Allah tulikan mereka. Wa'a'ma absarahum, dan Allah butakan penglihatan mereka. Dan Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata qati'u rahimin, tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan kekerabatan. Dan Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Siapa yang benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir, maka adalah dia menyambung kekerabatannya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, innallaha khalaqal khalqa hatta idza farra minhum qamat rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk sampai ketika Allah telah selesai menciptakan makhluk, maka berdirilah rahim. Faqalat, lalu rahim ini pun bisa berkata, hada maqamul a'idhi bika minal qati'ah. Ini adalah berdirinya orang yang meminta perlindungan kepadamu ya Allah, jangan sampai aku diputus. Ya Rahim mengatakan, ya Allah, hada maqamul a'id. Aku berdiri ini adalah berdirinya makhluk yang memohon perlindungan bika kepadamu minal qati'ah. Ini ya-nya sebelum ayna. Minal qati'ah, dari terpotong. Aku meminta perlindungan kepadamu agar aku tidak diputus. Qal na'am. Maka Allah mengatakan, iya, engkau tidak boleh diputus. Amatardina an asila man wasolaka. Tidakkah engkau rela aku akan menyambung orang yang menyambung kekerabatan, menyambungmu. Wa akta man kotoaka, dan aku akan memutus orang yang memutusmu. Maka Rahim mengatakan, bala, saya ridha. Mutafakun alaih. Maka dalam hadis ini terdapat satu hal yang gaib. Rahim bisa berbicara, Rahim bisa berdialog dengan Allah. Maka kita wajib untuk mengimaninya sebagaimana yang Nabi kabarkan, dan tidak membahas secara detail tanpa ilmu berkaitan dengan masalah ini. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyub satallahu fi rizqihi wa in sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka adalah dia menyambung kekerabatan. Muttafaqun alaih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, arrahim mu'alaqatun bil arsi. Sesungguhnya rahim itu bergantung di ars. Taqul, kemudian rahim mengatakan, man wasolani wasolahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambungnya. Dan siapa yang memutusku, maka Allah akan memutusnya. Wa fi lafdhin yaqulullah, man wasalaha wasaltuhu, wa man qata'aha batattuhu. Allah berfirman, siapa yang menyambung rahim, maka aku menyambungnya. Dan siapa yang memutus rahim, maka aku akan memutusnya. Qala Allah Ta'ala, maka di sini ada sifat menyambung, ada perbuatan Allah menyambung dan memutus. Maka kita tetapkan sebagaimana yang Nabi beritakan, tidak kita takwil dan tidak kita selewengkan. Meskipun bisa kita katakan, jika Allah menyambung seseorang, ya, maka Allah akan mengampuni dia, Allah akan merahmati dia, dan seterusnya. Dan jika Allah itu memutus seseorang, maka tentu maka dia terputus dari kasih sayang Allah, dari ampunan Allah, dan seterusnya. Adapun makna menyambung dan memutus, maka kita maknai sebagaimana apa adanya, dan kita tidak bicara tentang bagaimanakah kaifiyah dan bentuknya. Yang kita berkata sebagaimana dikatakan oleh para salaf, amiruha kama ja'at, bacalah sebagaimana apa adanya, fahamilah sebagaimana apa adanya. Wa qala ta'ala walladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allah bi ayyusala wa yufsiduna fil ardh ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Dan orang-orang yang membatalkan perjanjian mereka dengan Allah setelah teguhnya perjanjian dan memutus hal-hal yang Allah perintahkan untuk disambung, dan di antara hal yang Allah perintahkan untuk disambung adalah kekerabatan dan berbuat kerusakan di muka bumi, maka untuk mereka laknat Allah, dan untuk mereka tempat kembali tempat yang buruk. Waqala Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal yaqulullah ta'ala, Allah berfirman, hadis qudsi, ana rahman wa rahim, man wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Aku adalah Ar-Rahman, zat yang maha kasih sayang, dan dia adalah Rahim. Artinya Allah katakan nama yang kuberikan untuk dia adalah nama pecahan dari namaku, sama-sama dari kata-kata Rahim. Siapa yang menyambungnya maka aku menyambungnya, dan siapa yang memutusnya maka aku akan memutusnya. Fanaqul, maka kami katakan, man qata'a rahimahul fuqara, siapa yang memutus hubungan dengan kerabatnya yang miskin-miskin, wawa ghaniyun, padahal dia orang kaya, fawa muradun wala buddha, maka itulah yang dimaksudkan, dan itu jelas dimaksudkan, itu dimaksudkan dalam hadis, siapa yang menyambungnya maka Allah menyambungnya, dan siapa yang memutusnya Allah memutusnya. Wa kadza man qata'ahum bil jafa wal ihmal wal humki, demikian pula orang yang memutus kekerabatannya bil jafa, dengan sifat-sifat, dengan sikap-sikap yang tidak sopan, yang menyakitkan kerabatnya, wal ihmal, dengan bentuk tidak perhatian dengan kerabatnya, wal humki, atau pura-pura bodoh tidak tahu keadaan kerabatnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, sallu arhamakum walau bisalam, adalah kalian sambung kekerabatan kalian meskipun dengan sekedar ucapan salam, meskipun hanya sekedar bertegur sapa. Makanya dalil-dalil dari Quran dan Sunnah yang menunjukkan kalau dosa besar. Allah melaknat orang yang tidak menyambung kekerabatan sebagaimana di surat Ar-Ra'd. Maka dalil ini ada dosa besar. Demikian juga yang Allah firmankan di surat Muhammad. Demikian juga Nabi mengancam tidak akan masuk surga orang yang tidak, orang yang memutus kekerabatan. Maka qati'atu rahim, maka memutus kekerabatan termasuk dosa besar, karena adanya ancaman khusus untuk dosa ini dari Quran dan Sunnah. Dari Al-Quran di surat Muhammad, Allah ancam dengan laknat, dan Allah ancam, Allah tulikan mereka, dan Allah butakan pandangan mereka. Artinya, annakum idza tawallaitum, kalian jika kalian berkuasa, maka kalian berbuat rusak di muka bumi dan memutus hubungan kekerabatan, maka kalian berhak untuk mendapatkan laknat. Maka Allah akan butakan pandangan kalian. Yang dimaksud pandangan di sini adalah basirah, pandangan hati, dan bukan pandangan mata. Maka maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala akan membutakan pandangan hati orang tersebut, sehingga dia lihat kebatilan sebagai satu kebenaran dan kebenaran sebagai satu kebatilan. Maka di sini ada hukuman akhirat dan hukuman dunia untuk orang yang melakukan perbuatan merusak di muka bumi dan memutus kekerabatan. Hukuman di akhirat yaitu laknat Allah untuk mereka. Sedangkan hukuman di dunia Allah tulikan mereka dan Allah butakan mereka. Itu Allah tulikan telinga-telinga mereka sehingga telinga mereka tidak bisa mendengar kebenaran, dan seandainya mendengar tidak bisa mengambil manfaat dari kebenaran yang didengar. Dan Allah akan butakan pandangan hati mereka sehingga tidak bisa melihat kebenaran, dan seandainya melihat kebenaran tidak bisa mengambil manfaat dari kebenaran. Demikian juga di surat Al-A'raf, Allah ancam orang-orang yang memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Allah ancam dengan laknat wa su'udar dan tempat yang buruk. Yang dimaksud misakul ahdi adalah setelah dikuatkannya perjanjian, maka mereka membatalkan perjanjian dan memutus yang Allah perintahkan untuk disambung, yaitu Allah perintahkan untuk menyambung kekerabatan, dan Allah perintahkan untuk menyambung bantuan kepada orang miskin dan yang lainnya. Bahkan berbuat kerusakan dan merusak di muka bumi, yaitu dengan melakukan berbagai bentuk maksiat. Ya, yang dimaksud merusak bumi adalah memenuhi bumi dengan berbagai maksiat. Karena terjadinya bencana, banjir, gempa dan sebagainya itu sebab maksiat orang. Maka untuk menyalaknat, yaitu diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah, dan untuk mereka su'udar, yaitu su'ul akibah, akibat yang jelek. Kemudian dosa besar yang ke-44 adalah at-taswir, dalam membuat gambar. Dan ingat, orang yang melakukan dosa besar meskipun sekali, maka dia fasik, maka dia adalah orang fasik sampai dia bertobat. Maka orang coret-coret, bikin gambar, maka dia adalah orang fasik meskipun sekali sebelum bertobat. Maka dosa besar yang ke-44 adalah al-musawir, orang membuat gambar. Fithiat, di kain, wal hitan, di tembok, atau semacamnya. Artinya apa? Gambar dua dimensi. Al-musawir fithiat, orang membuat gambar di kain. Ini berarti gambar dua dimensi. Dalilnya kalian dosa besar adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man sawara suratan kullifa ayan fukha fihi ruha yaumal qiyamah walaysa binafikhin. Siapa yang menggambar, membuat gambar, maka dia akan dibebani untuk meniupkan roh pada gambarnya tersebut pada hari kiamat, walaysa binafikhin, padahal dia tidak bisa meniupkan roh dan tidak akan bisa meniupkan roh. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asadun nasi azaba yaumal qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat gambar. Yukalulah hum, dikatakan pada mereka ahyu ma khalaqtum, hidupkanlah apa yang kalian ciptakan. Muttafaqun alaih. Yang dimaksud asyadun nasi adaban yaumal qiyamah adalah asyadun nasi minal mu'minin adaban yaumal qiyamah. Orang yang beriman yang paling, yang masuk neraka yang paling keras siksaannya, bukannya orang tersebut lebih keras siksaannya daripada orang kafir dan orang munafik. Karena tapi kata para ulama maknanya adalah asyadun nasi adaban minal mu'minin yaumal qiyamah al-musawwirun. Waqalatil Aisyah, waqalat Aisyah radhiyallahu anha, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba min safarin, dari satu safar. Waqad satartu sahwatan li, dan aku telah menutupi, memberi korden untuk sahwah milikku. Lihat di akhir hadis setelah muttafaqun alaih, sahlah kal majlis wa suffah fil bait. Sahwa itu adalah majelis, tempat duduk atau sofa fil bait. Sofa itu bisa rak. Ya. Fil bait yang ada di dalam rumah. Bikiram. Kiram, lihat terusnya tadi. Al-kiram as-satr ar-raqiq, korden yang tipis. Fihi tamasil, di korden tersebut ada gambar-gambar. Maka Nabi masuk rumah, fahattakahu lalu merobeknya, watalawana wajhu, dan berubahlah roman mukanya. Sambil mengatakan kepada Aisyah, padahal dia adalah istri yang paling beliau cintai, dan dia bersikap tegas, menunjukkan ini adalah bukan masalah ringan. Asyadun nasi adzaban indallah alladzina yudahuna khalqallah. Orang yang paling keras adabnya di sisi Allah adalah orang yang menyaingi ciptaan Allah. Muttafaqun alaih. Dan dalam kitab sunan dengan sanad yang jayid, kata Zahabi, yakhuju unuqun minan nar, pada kiamat leher neraka itu akan keluar. Di sini dalil bahasanya neraka punya leher. Maka neraka mengeluarkan lehernya lalu mengatakan, ini wukiltu bikuli man da'ama Allah ilan akhar wa bikuli jabarin anid wa bil musawirin. Pada saat di mahsyar, maka neraka itu mengeluarkan lehernya kemudian berteriak dan mengatakan, sesungguhnya aku diberi tugas, ya, diberi jatah untuk semua orang yang mengajak, semua orang yang berdoa, seorang yang beribadah kepada Allah di samping berdebat dan beribadah pada yang lain, yaitu musyrik. Dan aku diberi tugas untuk menyiksa kulit jabarin anid, semua orang yang sombong dan anid dan menentang, lebih musawirin, dan orang-orang yang suka membuat gambar atau orang yang membuat gambar. Dan di sini juga disahihkan oleh Tirmidzi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Innal ladzina yasna'una hadhihi suwara yu'adzabuna yaumil qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum." Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini, maka mereka akan disiksa pada hari kiamat dan dikatakan kepada mereka, "Hidupkan apa yang kamu ciptakan." Dan berkata muttafaqun alaih. Dan Ibn Abbas mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawirin finnar yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan fayu'adzibuhu fi jahannam. Untuk setiap orang yang membuat gambar di neraka akan dibuatkan untuknya dari setiap gambar yang dia gambar satu jiwa. Maka setiap gambar yang dibuat oleh orang yang menggambar, Allah akan ciptakan darinya satu makhluk, dan makhluk inilah yang Allah tugasi untuk nyiksa orang yang menggambar. Fayu'adzibu fi jahannam. Lalu makhluk ini, lalu Allah menyiksanya di neraka dengan makhluk tadi, dengan makhluk yang Allah ciptakan dari gambar yang dibuat oleh orang itu. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah azza wa jal, man adlamu mimman dahaba yakhluqu khalqan ka khalqi. Allah berfirman, siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang pergi kemudian menciptakan satu ciptaan sebagaimana ciptaanku. Falyakhluqu habatan, maka hendaklah dia menciptakan biji. Aw liyakhluqu syairatan, atau hendaklah dia menciptakan gandum. Al-yakhluqu dharatan, atau hendaklah dia menciptakan semut. Muttafaqun alaih. Wa sahha anna sallallahu alaihi wasallam la'ana al-musawwira. Dan terdapat hadis yang sahih, kata Dhahabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang membuat gambar. Maka tentang masalah hukum taswir, maka dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin bahwasanya hukum taswir itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah membuat taswir, membuat surah yang membuat gambar yang disepakati haramnya. Ulama sepakat haramnya, yaitu menggambar makhluk yang bernyawa, manusia atau hewan, ala wajib timsal, dalam bentuk patung, dalam bentuk tiga dimensi. Boleh jadi dari kayu, dari batu, dari tanah, gipsin, atau dari dempul, atau semacam itu. Maka jika seorang itu membuat gambar, misalnya gambar hewan atau orang, singa, atau arnab, kelinci, atau kera, atau yang lainnya, dalam bentuk tiga dimensi alias patung, maka ini adalah hukumnya haram, bil ittifaq, dengan sepakat ulama. Dan orangnya dilaknat dengan lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akan diadab pada hari kiamat dan dikatakan padanya, ciptakan apa yang telah, hidupkan apa yang kau ciptakan. Dan dalam hadis dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan semua tukang gambar itu di neraka. Akhirnya ada orang yang profesinya menggambar. Kemudian Ibnu Abbas katakan, fa idza kana la budda fa'ilan fasna isyajara wala ruha fihi. Jika engkau harus menggambar, maka gambarlah pohon dan yang tidak ada rohnya, tidak ada nyawanya, itu bukan hewan dan bukan manusia. Kemudian yang kedua, menggambar mala ruha fihi, yang tidak ada roh padanya. Semisal menggambar pohon, menggambar matahari, rembulan atau bintang, menggambar sungai, atau menggambar gunung, dan semacam itu. Maka ini hukumnya jaizah, hukumnya boleh. Namun jika yang tidak beruh, tidak memiliki roh tersebut, yanmu, itu berkembang dari kecil menjadi besar, semisal nabat, tumbuh-tumbuhan, maka ada ulama yang tidak membolehkannya. Lam yujizhu, itu yang benar, lam yujizhu. Maka ada ulama yang tidak membolehkannya, semacam Mujahid dari tabi'in, dan beliau termasuk orang yang terkenal. Beliau mengatakan semua makhluk yang berkembang maka tidak boleh dibuat gambarnya, meskipun dia tidak memiliki roh. Alasannya adalah hadis yang tadi kita baca, yang terakhir, hadis sahih. Nabi mengatakan, tidaklah dia ciptakan habbah biji, tidaklah dia ciptakan gandum, atau tidaklah dia ciptakan semut. Maka hal ini menunjukkan bahasanya menggambar semut terlarang, demikian juga sebagaimana menggambar gandum terlarang. Maka untuk yang tidak punya roh, maka dirinci. Makhluk yang tidak punya roh dirinci. Yang pertama adalah yang berkembang, yaitu tumbuh-tumbuhan. Maka ini diperselisihkan. Sebagian ulama melarang, yaitu Mujahid, dan sebagian ulama atau mayoritas ulama semacam Ibnu Abbas yang tadi kita baca, itu membolehkannya, dan ini pendapat jumhurul ulama, membolehkan gambar pohon. Namun jika tidak berkembang semacam gunung atau matahari, maka ini boleh dengan sepakat ulama. Adapun jumhur ulama, jumhur mengatakan yang tidak ada rohnya maka tidak mengapa, baik yang dia gambar itu adalah makhluk yang berkembang semacam pohon, atau tidak berkembang semacam matahari, lautan, rembulan, sungai, dan semisal itu. Kemudian yang ketiga adalah menggambar makhluk bernyawa, akan tapi bitalwin, akan tapi cuma dengan dua dimensi, wa'asem, cuma dengan warna, wa'asem dan garis, artinya dua dimensi. Maka gambar dua dimensi itu diperselisihkan ulama. Ada ulama yang mengatakan hukumnya boleh, alasannya diriwayatkan oleh Bukhari dari Zaid bin Khalid. Zaid bin Khalid mengatakan atau menyampaikan hadis larangan membuat gambar, kemudian Nabi mengatakan illa rakman fisaubin, larangan gambar, kemudian Nabi katakan illa rakman fisaubin, kecuali gambar di kain, berarti gambar dua dimensi. Maka di sini ada pengecualian untuk rakam, untuk gambar dua dimensi. Karena gambar dua dimensi tidaklah menyerupai apa yang Allah ciptakan. Karena makhluk yang Allah ciptakan itu jismun, itu berbadan, malmus, dan bisa disentuh. Yaitu dalam artian tiga dimensi. Adapun gambar di kain, makanya ada semata-mata gambar dan semata-mata warna, maka boleh meskipun dengan tangan. Meskipun itu gambar dengan tangan. Akan tapi jumhur ulama mengatakan gambar dua dimensi hukumnya sama, yaitu tidak boleh. Dan inilah pendapat yang benar, yaitu tidak boleh membuat gambar meskipun itu dua dimensi. La bitimsal, baik tiga dimensi, wala birokam, ataupun dua dimensi. Selama orang yang menggambar tersebut menggambar makhluk-makhluk yang ada nyawanya. Adapun hadis ila rakman fisaubin, itu yang benar, hadis ini tidak berbicara tentang masalah taswir. Hadis ini berbicara tentang masalah surah. Karena ada dua hal yang patut diperhatikan berkaitan dengan masalah gambar. Ada hukum membuat gambar dan hukum memanfaatkan barang yang bergambar. Nah, hadis ini, hadis ila rakman fisaubin, yang benar maksud hadis ini adalah berbicara tentang masalah hukum memanfaatkan gambar, wadah yang ada gambarnya, bukan bolehnya membuat gambar. Lalu bagaimana dengan gambar dari foto? Maka di sini Ibnu Utsaimin mengatakan, walam yahdus, dan tidaklah pernah terjadi di masa Nabi apa yang terjadi di zaman kita, yaitu suar fotografia, yaitu gambar dengan foto. Apakah gambar dalam foto itu termasuk dalam larangan ataukah tidak termasuk dalam larangan? Maka pendapat beliau, pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sebagaimana yang ma'ruf, beliau membolehkan menggambarnya. Maka jika engkau renungkan nas, engkau renungkan dalil, maka kau jumpai bahasanya gambar foto itu tidaklah termasuk dalam gambar yang terlarang. Karena orang yang membuat gambar foto itu pada hakikatnya, fil waqi', dalam realitanya, dia tidak membuat gambar. Maksimal yang dia lakukan adalah annahu, bukan yakfi ya, namun yakufu. Namun dia menahan cahaya terang pada satu raga yang ada di hadapannya, lalu dia ambil gambarnya fil lahdah, seketika. Ini foto. Sedangkan orang yang menggambar, maka dia yu'ana, maka dia melakukan pekerjaan taswir. Dia yukhotit, membuat garis-garis untuk mata, untuk kepala, untuk hidung, untuk telinga, dan semacam itu. Maka yang namanya membuat gambar itu harus labuddalahu ayakuna minhu amal. Orang yang menggambar itu melakukan kerja. Adapun foto atau memoto, maka dia bisa terjadi dengan lahdoh, seketika. Seketika itu taltaqituha, dia bisa mengambil gambar. Maka gambar foto itu adalah tangkulu surah. Engkau cuma memindah gambar yang Allah gambar. Ya, memindah gambar yang ada pada makhluk yang Allah ciptakan, kemudian kau letakkan fi hadzal qarat. Enggak tahu ini Pak, apa maksudnya ini? Wahdal qalbu wa raji, inilah pendapat yang lebih kuat. Artinya ada ikhtilaf tentang masalah gambar kamera dan semacam itu, apakah hukumnya dibolehkan. Maka pendapat yang beliau rajihkan, hukum menggambarnya itu, menggambar dengan foto itu boleh. Dia katakan wa ulama'ul asr, dan ulama' mu'asirin, ulama-ulama' sekarang berselisih pendapat tentang hukum foto dari gambar, gambar dengan foto, apakah termasuk dalam laknat, itu bukan lu'bah ya, namun laknat, termasuk dalam laknat dan larangan ataukah tidak? Yang benar tidak termasuk dalam larangan, karena orang dalam foto itulah ilaj, dia tidak memiliki peran. Walaih sabi musdir, dan dia bukanlah yang memunculkan. Lakin akan tapi, aksa enggak faham ini. Lakin akan tetapi, gambar itu yatim itu bisa selesai dengan lahdoh seketika, dengan beberapa detik. Wanadiru, dan semisal itu sama persis adalah seorang, seandainya ada orang yang menulis surat untuk saudaranya, kemudian kemudian datanglah orang yang mendapatkan surat tersebut, lalu surat tadi dimasukkan dalam kemudian dipoto, dan keluarlah foto dari surat tadi, maka fahal hadza alladzi sawaraha, maka apakah orang yang mendapatkan surat ini dia adalah orang yang menggambar apa yang ada dalam foto ini, yaitu adalah yang merupakan surat. Hal huwa, apakah dia yang membuat kalimat dan hurufnya? Jawabannya tidak. Kalimat dan huruf itu tetap buatan yang nulis surat. Adapun orang yang moto, itu dia tidak menulis dan tidak membuat kalimat dan tidak mau mendatangkan huruf. Namun itu adalah sekedar gambar disebabkan adanya cahaya terang sesuai dengan keahliannya, lalu tercetaklah gambar itu. Dan tidak ada satupun orang yang mengatakan bahasanya huruf-huruf yang tercetak di kertas ini dia adalah tulisan dari orang yang memoto. Abadan sama sekali tidak ada yang mengatakan demikian. Oleh karena itu orang tersebut bisa menggambarnya dalam kegelapan, dan oleh karena itu pula gambar dengan foto bisa dilakukan oleh orang yang buta. Lau alam tahu, maka seandainya orang buta itu kau ajari cara memoto, maka dia bisa memoto. Soal kitab, dia bisa memoto tulisan padahal dia tidak bisa menulis. Maka kesimpulannya, siapa yang merenungkan dalil dan merenungkan hikmah dari hal tersebut, dia akan mengetahui anal murad, bahasa yang dimaksudkan. Man arada ayu dahi yasmul nahyu wal la'na. Bahasa yang dimaksudkan adalah orang yang ingin menyaingi ciptaan Allah, yaitu dengan menggambar dengan tangannya, itulah yang dicakup oleh larangan dan laknat. Adapun ini, adapun memoto, maka dia adalah mengambil gambar saja, bukan menggambar, namun mengambil gambar. Akan tetapi masih tersisa pembahasan, yaitu apa itu al-ghardu, tujuan yang karenanya gambar ini, foto ini diambil. Idza fahimna, jika kita telah tahu bahasanya foto itu mubah, itu bukan shotnya, shotnya hilang, mubah, dan bahasanya foto itu taswiran, bukanlah taswir, maka masih tersisa pembahasan, yaitu apa tujuannya. Sebagaimana kita membahas perkara-perkara mubah yang lain, karena tujuan apa ini dibuat, karena tujuan apa gambar ini dibuat, karena perkara mubah itu hukumnya berubah-ubah sesuai dengan tujuannya. Oleh karena itu, seandainya ada orang yang ingin bepergian di bulan siang hari di bulan Ramadan supaya dia bisa berbuka dan tidak puasa, kita katakan safarnya hukumnya haram. Padahal safa hukum asalnya adalah mubah dan halal. Dan seandainya ada orang yang ingin membeli pistol untuk membunuh seorang muslim atau mengancam atau melanggar merampas harta seorang muslim, kita katakan membeli pistol ini hukumnya haram, padahal hukum asal jual beli adalah mubah. Maka apakah mubah? Itu hukumnya melihat tujuannya. Jika memoto itu hukumnya mubah, dan ini pendapat Syekh Ibn Utsaimin, maka perlu dilihat ila hadat taswir, bagaimanakah memoto ini, apa yang dimaksudkan dengan foto ini. Jika seorang itu memoto dengan tujuan yang jelek, dia foto seorang perempuan lihat tamatta supaya dia bisa bersenang-senang dengan memandanginya, padahal itu bukan istrinya, setiap beberapa waktu berlalu maka dia keluarkan foto itu dari tempat simpanannya, dari dompetnya misalnya, atau dari tempat penyimpanan foto tersebut yang disebut oleh banyak orang dengan album. Kemudian dia lihat-lihat foto itu dan dia bersenang-senang dengannya, maka ini hukumnya adalah haram, tiada diragukan. Atau seorang itu menggambar amrat, seorang laki-laki yang masih mulus belum berjenggot, yang jamilan nampak gantengnya, dengan tujuan supaya tamatta buru'ya, dia bisa bersenang-senang dengan melihatinya zamanan ba'da zaman, dari waktu ke waktu, maka ini juga hukumnya haram. Atau memoto para pembesar, para tokoh semacam amir, penguasa, salatin, penguasa ataupun ulama, dengan tujuan untuk mengagung-agungkannya, atau dengan tujuan untuk digantungkan di rumah dalam rangka untuk mengagungkannya di rumah, maka ini juga hukumnya haram. Atau ada orang yang menggambar orang yang ahli ibadah yang tunduk kepada Allah dengan tujuan supaya diletakkan di rumah tabarukan untuk ngambil berkahnya, maka ini juga haram dan tidak boleh. Atau memoto satu foto karena ada satu event tertentu, lidhikra, untuk kenangan, maka ini juga hukumnya adalah haram, la yajuz, tidak dibolehkan. Dan karena adalah perbuatan membuang-buang waktu, dan apa sih faedahnya, faedah yang kau dapatkan jika engkau terkenang-kenang dengan gambar ini, hinan ba'da hinin, dari waktu ke waktu. Dan lebih parah lagi, sebagian orang ada keluarganya yang mati dan mayat ini punya gambar, maka punya foto, maka fotonya itu disimpan, dipertahankan, maka ini hukumnya tidak boleh. Maka jika ada keluarga yang meninggal dunia, fa'ahrik min suratihi, itu Quran Qaf, maka bakarlah foto-fotonya. Kenapa? Supaya engkau tidak tatazakar, terkenang-kenang dengan keluarga yang telah mati ini. Maka jika engkau terkenang-kenang dengan dirinya, maka akan muncul kembali rasa sedih. Muncul lagi rasa sedih, terkenang lagi dilihat fotonya, sedih lagi, nangis lagi. Maka beliau katakan, jika ada keluargamu yang meninggal dunia, maka bakarlah semua foto-fotonya, supaya tidak ada lagi terkenang-terkenang, hanya sedih, dan datang lagi kesedihan, silih berganti. Bahkan boleh jadi ada keyakinan-keyakinan yang batil. Maka dengan semata-mata ada keluarga yang meninggal, maka bakarlah foto-fotonya, karena tidak ada manfaat dari foto-fotonya, kecuali untuk orang-orang yang khawatir dia butuh pada foto tersebut untuk isbat muasyat taqaud, untuk bisa mendapatkan uang pensiun misalnya. Ini orang yang meninggal namun masih ada pensiun untuk istrinya, ini butuh foto suaminya yang meninggal misalnya, maka ya foto yang ini boleh disimpan untuk bisa dapat uang pensiun dari daulah, dari negara atau semacam itu. Maka kalau semacam ini maka ma'dzur, maka dibolehkan. Nah, jika tidak ada sebab, maka wajib membakar foto orang yang keluarga sudah meninggal. Adapun jika orang yang bermaksud dengan foto itu adalah isbatu saksiyah, adalah untuk mengetahui orang tertentu, atau untuk mengetahui kejadian tertentu, diabadikan, mengabadikan kejadian tertentu dalam bentuk foto, maka hukumnya tidak mengapa. Misalnya ada satu panitia atau tundab lajnah li amalin ma'at, ada satu panitia untuk satu proyek yang diangkat oleh al-hukumah, oleh penguasa, oleh pemerintah. Kemudian pemerintah ingin mengetahui bahasanya mereka ini kerja, benar-benar kerja, melakukan tugasnya dengan baik. Lalu mereka pun menggambar apa yang mereka kerjakan. Maka ini hukumnya laba sebihi, maka ini hukumnya tidak mengapa. Ada orang yang memberikan kepercayaan untuk misalnya iftar misalnya, dia minta foto, gimana keadaan, benar-benar ada orang buka puasa apakah tidak. Maka dikatakan oleh Syaikhul Utsaimin di sini, foto-foto kegiatan untuk sebagai bukti orang ini kerja, ini termasuk tujuan yang dibolehkan. Nah, ada orang diberi amanah, diberi tugas, misalnya untuk menyalurkan dana kemudian untuk satu kegiatan, untuk bikin sekolah, sekolahnya itu betul-betul ada apa tidak, mana muridnya, maka ditetapkan, maka dipoto dengan foto-foto semacam ini. Maka menurut kata Syaikhul Utsaimin, foto-foto mengabadikan kegiatan untuk bukti kerja itu hukumnya boleh. Fahadala ba'asabi, maka ini hukumnya tidak mengapa, karena ini adalah tujuan yang benar, tujuan yang baik, lima maslahah, karena satu maslahat. Demikian pula seandainya seorang menyaksikan satu pemandangan dan dia ingin orang, banyak orang itu mengetahuinya, istiqtofan, supaya orang itu kasihan, wastidraran di amwalihim, kemudian supaya orang itu mengucurkan harta untuk memberikan bantuan. Semisal melihat satu pemandangan kaumun, sekelompok orang yang pada kelaparan, ada sekelompok orang kelaparan di satu tempat, kemudian urat, bahkan dia tidak punya pakaian, dan di dalam kondisi terluka karena musuh dan semacam itu, dan mereka adalah kaum muslimin yang butuh bantuan, maka orang kemudian mengabadikan kejadian ini dengan tujuan apa? Istiqtofan, dia mau cari simpati kaum muslimin yang lain agar kaum muslimin rame-rame membantu kaum muslimin ini dengan mengeluarkan uang dan sebagainya, memberikan berbagai bentuk bantuan. Maka mengabadikan kejadian semacam ini, orang yang kelaparan untuk dalam rangka mencari simpati supaya kaum muslimin yang lain memberikan bantuan, wa ma'asbah dzalika, dan semisal itu, untuk dia tunjukkan kepada banyak orang, dia staktifahum, untuk mencari simpati mereka alaihim, kepada orang-orang yang kelaparan tadi, maka ini adalah ghurdun sahih, ini adalah tujuan yang benar, la ba'sa bi, dan ini tidaklah mengapa. Demikian pula orang yang mengabadikan satu kejadian, misalnya apa yang dilakukan oleh orang Syiah Rafidah, bagaimanakah ritual mereka, ritual penyiksaan diri mereka sebagai bukti pada umat dan orang-orang yang tertipu, dan orang-orang yang tertipu dengan kedok-kedok Rafidah. Maka kita punya data ya, berupa foto atau yang lainnya, untuk menunjukkan ini loh sebenarnya Rafidah, dan janganlah kalian tertipu dengan Rafidah. Maka ini ada tujuan yang sahih, ini adalah qardun yang sahih, la ba'sa bihi. Dan ini min babil aula, daripada ini foto iftar supaya orang ini terbukti kerja, karena ini masalah din dan orang tertipu dengan propaganda orang-orang Syiah Rafidah, maka kita memoto apa yang mereka lakukan dan kesesatannya, menunjukkan kesesatan mereka sebagai bukti dan supaya umat tidak tertipu. Makanya ada tujuan yang baik, tujuan yang benar, dan tidaklah mengapa. Bahkan kita katakan dari contoh-contoh yang diberikan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin, bahkan boleh jadi ini adalah mimbabil aula. Wa khulasatul qaul, maka ringkasnya, maka menggambar dengan tangan meskipun talwin, meskipun dengan warna wa taktid dan garis-garis, yaitu dua dimensi hukumnya haram menurut pendapat yang paling kuat. Adapun gambar dengan foto, maka gambar dengan foto bukanlah taswir sama sekali, sehingga kami katakan itu hukumnya jais, boleh, namun wajib kita renungkan. Wa nahnu yajibu alaina, dan kita punya kewajiban untuk merenungkan dalil-dalil nas, kemudian hikmah yang dikandung oleh nas. Dan jika kita renungkan, kita dapatkan bahasanya ini bukanlah taswir, foto itu bukanlah menggambar, sehingga tidak termasuk dalam larangan, tidak termasuk dalam laknat, maka statusnya dia adalah perkara mubah. Kemudian kita lihat tujuan orang itu membuat foto, maka jika tujuannya adalah mubah, maka memotonya mubah. Jika tujuannya haram, maka memotonya hukumnya haram. Namun tidaklah diragukan sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin, bahasanya apa yang dihasilkan dari apa yang dihasilkan dari foto itu adalah termasuk surah, termasuk surah. Dan jika dia adalah surah makhluk yang bernyawa, maka dia bisa menghalangi masuknya malaikat di satu tempat, kecuali jika keberadaan surah tersebut adalah keberadaannya satu hal yang dibolehkan. Demikianlah yang kita kaji dalam kesempatan pagi hari ini. Pembahasan gambar insyaallah akan kita lengkapi di pertemuan yang akan datang besok pagi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa'adawana alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana hukum foto wisuda? Apakah termasuk yang dilarang? Tadi telah dibahas oleh Syaikh Ibnu Utsaimin. Ini termasuk memoto lidhika. Nah, ini untuk dikoyat, untuk kenangan, kan? Dan foto untuk kenangan itu bukan alasan dan bukan tujuan yang bisa dibenarkan. Bagaimana cara menjelaskannya kepada orang tua kalau hal tersebut tidak boleh? Ya, dijelaskan melihat kemampuan berpikir orang tua. Jika bisa dijelaskan dengan dalil, ya mungkin pakai dalil. Jika tidak bisa dijelaskan dengan dalil, ya dijelaskan dengan bahasa-bahasa yang mungkin bisa difahami. Alah bu, untuk apa mak kenangan kayak gitu, buang-buang duit, misalnya mahal loh. Atau dengan bahasa-bahasa yang lain yang mungkin lebih bisa dia pahami. Bagaimanakah hukum gambar yang dipakai sebagai media pengajaran di sekolah? Kalau itu untuk satu hal yang manfaat dan itu dengan bentuk foto, maka mungkin permasalahannya akhaf, lebih ringan. Ya. Mengingat ada ikhtilaf ulama tentang masalah gambar dengan foto. Namun kalau ini dengan bentuk gambar dengan tangan, mungkin ini yang bahaya. Maka jika bisa diakali dengan gambar-gambar foto saja, maka itu lebih baik, ya, menggunakan gambar-gambar foto dan jangan gambar-gambar asli. Fenomena orang yang mau menikah melampirkan biodata plus foto karena jaraknya jauh, ya. Cari jangan yang jauh-jauh lah. Kayak yang dekat-dekat saja enggak ada. Apalagi tanyanya ini orang Jogja ini. Masa perlu jauh-jauh mau cari di mana? Dari Aceh itu. Kenapa cari cari yang jauh-jauh, yang dekat-dekat? Enggak perlu pakai kirim-kirim fotoan bisa. Kenapa yang dekat malah enggak mau, malah carinya yang susah-susah lewat internet, lewat ini chatting macam-macam, tukaran foto. Padahal yang dekat-dekat pun bisa. Ini bukan membuat alasannya, bukan alasan. Kenapa? Alasannya kenapa jarak yang jauh? Sekarang kenapa jarak yang jauh? Padahal yang dekat juga banyak. Dan nazar dengan foto adalah satu hal yang tidak boleh, sebagaimana difatwakan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz dengan beliau memberikan beberapa alasan. Pertama, apalagi foto zaman sekarang ada foto karena foto itu terkadang tidak jarang itu lebih cantik daripada aslinya, lebih ganteng dari aslinya. Aslinya jelek. Karena kemudian ini yang ini bentuk bekas jerawat ini tolong dihilangkan. Maka tukang foto, oh iya dihilangkan. Nah, maka bisa nampak cantik atau nampak bagus. Maka saya Abdul Aziz bin Baz ditanya tentang masalah ini, beliau katakan tidak boleh. Alasannya karena itu tadlis, bisa menipu, karena terkadang itu tidak asli dan lebih cantik daripada aslinya, lebih bagus daripada aslinya. Kalau mungkin lebih jelek dari aslinya, mungkin ya akhaf mungkin ya. Oh ini mau sama yang lebih jelek kan, oh ternyata kok lebih bagus. Kemudian yang lainnya adalah kalau foto itu tidak, kalau sudah dikasihkan itu tidak bisa dikontrol. Misalnya kemudian tidak jadi fotonya diminta, sebagian laki-laki tidak mau nyerahkan. Nah, sebagian untuk kenangan nih, saya tidak mau nyerahkan. Dan itu banyak dan sering terjadi. Bertukar foto yang enggak jadi, kemudian perempuannya minta fotonya kembali, enggak mau dikasihkan. Untuk apa ini? Wah, ini jelas untuk tamattu' yang enggak halal dan untuk dilihat-lihat dan untuk yang lainnya, boleh jadi ditunjuk-tunjukkan sama kawannya, ini lo calon saya. Apalagi jika dengan orang yang enggak paham, ingat bahaya foto sihir itu salah satunya dengan memanfaatkan foto. Maka hati-hati dengan masalah foto dan menyerahkan foto kepada orang. Hukum foto wisuda tadi telah disinggung, ini termasuk untuk kenangan. Dulu waktu SD, SMP, SMA saya sering menggambar makhluk bernyawa. Apakah dosa saya dapat diampuni dan caranya agar di hari kiamat nanti saya tidak disuruh meniupkan roh? Kalau SD sebelum balik mudah-mudahan enggak mengapa. Belum dosa, belum tercatat karena belum balik. Namun kalau yang sudah balik ya, maka jika kita bertobat benar-benar menyesal dan bertobat tidak mengulanginya dengan penuh kesungguhan, dengan penuh rasa sedih dan menyesal, maka mudah-mudahan Allah memaafkannya. Apa hukum memajang foto, foto keluarga, foto wisuda? Nah, sebagian orang itu tidak punya rasa malu dan tidak punya rasa rasa cemburu. Foto keluarga, ada anaknya, ada istrinya, macam-macam, dipusalkan L berapa ya? Atau R ya, bukan L ya. Kemudian ditaruh di ruang tamu, maka siapa saja yang bertamu maka bisa turut menikmati. Wow, ini anaknya cantik sekali. Dan tadi telah disampaikan bahasanya foto untuk zikroyat, foto untuk kenangan, semacam foto keluarga, foto wisuda dan yang lainnya, ini adalah bukanlah tujuan yang dibenarkan dari memoto. Memotonya sudah dosa. Karena ini tujuannya adalah zikroyat, tujuannya adalah kenangan. Kemudian tadi sebagaimana saya sampaikan, menurut Syekh Utsaimin, hasil memoto itu adalah surah. Maka jika keberadaan hasil foto itu bukanlah keberadaan yang dibenarkan, maka hukumnya ini menghalangi malaikat. Ini menghalangi malaikat. Maka jika keberadaan gambar ini cuma gambar wisuda atau gambar foto keluarga, ini bukanlah keberadaan yang bisa dibenarkan. Makanya adalah maka rumah ini adalah rumah yang semacamnya adalah rumah yang malaikat rahmat tidaklah mau memasukinya. Tadi disampaikan tentang foto laporan kegiatan itu adalah satu hal yang dibolehkan. Bila gambar atau foto laporan kegiatan juga memuat wanita yang tidak menutup aurat, apakah tetap boleh? Jadi tidak boleh. Tidak bolehnya bukan karena foto laporan kegiatan, namun karena adanya makhluk tambahan yang ada di sini. Gambar wanita yang tidak menutup aurat. Apakah ada penjelasan tentang gambar yang dimuliakan, semisal foto yang dipajang di dinding dan gambar tidak dimuliakan di keset dan yang lainnya? Nah, ini bicara tentang masalah hukum benda yang memuat gambar. Tadi telah kita singgung, insya Allah kita lengkapi di pertemuan yang akan datang. Bahasanya gambar itu, hukum gambar itu ada dua hal yang patut diperhatikan dan dibedakan, antara hukum menggambar dan hukum memanfaatkan benda bergambar. Maka hukum menggambar ini tadi yang telah kita bahas. Adapun hukum memanfaatkan benda bergambar, benda yang ada gambarnya, maka jumhur ulama mengatakan berpendapat kalau benda yang bergambar itu statusnya dihinakan, mumtahan, maka hukumnya tidak mengapa dan tidak menghalangi masuknya malaikat. Dasarnya adalah gambar yang ada di bantalnya Aisyah. Ada korden bergambar dan dibuat oleh Aisyah menjadi bantal dan Nabi tidak mengingkarinya. Maka hukumnya boleh berdasarkan dari tersebut, dan itulah yang dimaksudkan ila rokman fi thawb, kecuali gambar di kain, yaitu gambar ini ada kain yang ada gambarnya kemudian kita manfaatkan dengan status dihinakan, maka ini hukumnya boleh sebagaimana pendapat jumhur ulama, dan ini dirujukkan dipilih oleh banyak ulama semacam Syaikh Utsaimin merajihkan pendapat ini, yaitu gambar barang yang bergambar dan dihinakan maka hukumnya tidak mengapa dan tidak menghalangi masuknya malaikat. Nah, jika gambar tersebut ada gambar yang tidak dihinakan semacam foto dipajang, maka ini bukanlah gambar yang dihinakan. Maka ini gambar yang terlarang yang menghalangi masuknya malaikat. Demikian juga jika gambar tersebut adalah gambar yang tidak utuh, maka ini juga dibolehkan berdasarkan perkataan Jibril berkaitan dengan gambar korden. Di korden Nabi Jibril mengatakan, maka kepalanya fakta, maka adalah kepotong. Gitu, maka benda yang bergambar itu dibolehkan, pertama jika dia dihinakan meskipun utuh, yang kedua adalah jika tidak utuh, misalnya dipotong-potong, maka ini hukumnya boleh. Apakah benar jika ada bentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang ditutup hanya matanya atau wajahnya dihilangkan atau kepalanya dipotong? Maka salah satu barang yang bergambar yang dibolehkan adalah jika kepalanya dipotong, sebagaimana perkataan Jibril, famuhu famur surata fayuqta'a suhu, maka adalah dipotong kepalanya. Maka dipotong kepalanya. Dan lebih baik lagi di sini dalam hadis ini Nabi cuma mengatakan dipotong kepalanya, atau Jibril cuma mengatakan dipotong kepalanya. Maka melihat kata-kata dipotong, maka berarti cukup dengan kepala yang dipotong itu sudah tidak mengapa. Namun ingat, ini masalah memanfaatkan yang bergambar, barang yang bergambar. Dan lebih baik lagi jika di samping dipotong kepalanya, mukanya ditiadakan. Domin lebih baik lagi sebagaimana ya, ya, untuk lebih baiknya. Dan pada asalnya jika kepalanya sudah dipotong, maka berdasarkan hadis perkataan Jibril ini, maka itu sudah mencukupi. Menggambar makhluk bernyawa tapi tanpa kepala, hanya sebagiannya saja tanpa kepala, maka ini bukanlah gambar yang terlarang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asuratu a'su, sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad, asuratu a'su, inti gambar yang terlarang adalah kepalanya. Jika kepalanya ditiadakan, misalnya robot, ini gambar tiga dimensi. Jika robotnya tanpa kepala, maka ini tidak mengapa. Dan jika robotnya itu robot berkepala, maka ini termasuk dalam hal yang disepakati ulama, ini gambar yang terlarang. Spray yang ada gambar bonekanya bagaimana? Apakah boneka termasuk makhluk bernyawa? Ada boneka panda, ya maka panda itu makhluk bernyawa. Boneka kera, ya kera itu juga makhluk bernyawa. Nah, spray yang ada gambarnya, maka ini kembali kepada masalah memanfaatkan barang bergambar. Maka spray, maka insya Allah itu termasuk benda yang barang yang dihinakan. Karena diduduki, dipantati, dikentuti, dan seterusnya, maka hukumnya boleh. Bagaimanakah foto pernikahan, foto untuk kartu nikah, foto untuk membuat KTP? Tadi disampaikan oleh Syekh Muslimin, termasuk foto yang dibolehkan adalah foto untuk isbat syakhsiyah. Foto untuk untuk mengabadikan pesan tertentu sehingga diketahui siapakah dia, maka hukumnya termasuk yang dibolehkan. Karena ini adalah maksud yang benar dalam termasuk memfoto dengan maksud dan tujuan yang bisa dibenarkan. Ya, demikian yang kita kasih kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pagi yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam radhiyallahu anhu alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pengumuman kepada ikhwah sekalian, bahwasanya insyaallah nanti jam 8 ada kajian membahas kitab Stubror pada landasan yang kedua, yaitu jalan kebenaran hanya satu, dengan pemateri Ustadz Subhan Radhafi LC. Ini khusus untuk ikhwan, tempatnya di Masjid Al-Asri Bogongrejo jam 8 pagi ini. Demikian pengumuman dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus Kan, atas. Oh iya. Salam. Barang-barang ya 3 hari atau 5 hari Dapat kontak ini.